Mitra Bisnis, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok akan memberdayakan para pemulung untuk membersihkan sampah ibu kota dengan menggaji 2 juta per bulan. Menurutnya, cara ini akan lebih efektif dibanding menggunakan jasa kontraktor yang selama ini hasilnya tidak jelas dan menghabiskan biaya hingga 2 kali lipat dibanding yang dibutuhkan untuk memberdayakan pemulung. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Inaplas, Budi Susanto. Pak Budi, apa komentar Anda? Di salah satu baru terobosan ya. Cuma kan begini sebetulnya. Sebetulnya pemulung sebetulnya sudah berdaya, ya kan? Karena mereka kan mengambil plastik, dan kemudian dijual. Pendapatan mereka itu sudah cukup banyak, cukup berlimpah, ya. Kalau memang dikasih 2 juta lagi, ya makin seneng kan gitu kan? Nah, sebagai gambaran begini, pada waktu harga plastik itu $600 per ton, kira-kira harga sampah plastiknya recycle kan $300 per ton. Itu udah pada seneng zaman dulu. Sekarang harga bahan baku plastik yang murni $1.600. Kalau harga jualnya 50%, kan sudah jauh daripada dulu yang $300 gitu ya. Jadi sebetulnya pada kondisi sekarang di mana, kita bicara plastik ini, di mana plastik itu harganya meningkat, sehingga harga jualnya para pemulung itu juga lebih tinggi. Jadi mereka happy. Nah sekarang, okay, setiap pemulung mendapatkan 2 juta ya. Saya tidak bicara mengenai bagaimana kontrolnya. Tapi yang menjadi masalah, sampahnya apa yang mau diambil gitu. Kalau kita bicara plastik. Plastik itu, sampah plastik sudah nggak ada habis karena profitable. Kecuali yang di luar kendali, yaitu sampah plastik, kantong plastik. Nah, kenapa kantong plastik itu tidak diambil? Karena ngambilnya itu susah, kilogramnya kan berceceran kemana-mana. Kemudian dicuci dulu, repot gitu, baru jual, kilonya rendah gitu kan. Tolong itu dipikirkan apakah langkah untuk mengambil plastik dengan menggunakan pemulung cukup efektif nggak dengan tambahan pendapatan? Ini bukan subsidi, karena mereka itu jaya, penghasilannya gede ya, untuk itu. Nah, adalah pihak alternatif seperti sampah plastik sekarang ini sudah berjalan untuk mengatasinya, yaitu kantong plastik harus menggunakan plastik degradable. Artinya setelah dibuang ke tanah, 6 bulan plastiknya sudah nggak kelihatan, sudah menyapu dengan tanah, gitu kan, sebagai bahan pertimbangan. Tapi kalau misalnya pemulung itu harus mengambil di luar plastik, sampah-sampah berkaitan dan sebagainya, harusnya kita usahakan untuk para pemulung itu ada kemudahan gitu. Jadi ada manajemen sampah yang penting, yang tidak dilakukan oleh kontraktor tapi dilakukan oleh mulai dari ibu-ibu rumah tangga. Saya punya tempat-tempat sampah yang jangan sampai dicolong gitu kan. Ya sudah ada pemisahan antara organik, non-organik gitu kan, plastik ataupun lain-lainnya. Nah kemudian para pemulung itu ya harus rajin kayak tukang sampah aja, harus diambil. Kalau mereka dapat 2 juta misalnya begitu. Ya, jadi, idenya bagus. Nah, mohon dicoba dulu dalam satu sektor tertentu. Kemudian inputan-inputan yang kita berikan, kayak seperti saya sampaikan ini, kalau sampahnya sampah plastik, sampah rumah tangga, ya itu yang sekarang ini udah habis kecuali kantong plastik yang tersebar. Kemudian apakah pemulungnya mendapatkan 2 juta untuk mengambil sampah plastik itu, apakah pemerintah menggalakkan penggunaan plastik yang bisa degradable, terurai. Itu lebih mudah. Karena sebetulnya harganya juga nggak begitu jauh sih. Artinya tinggal anunya aja. Ada peraturan daerah yang mengharuskan misalnya supermarket terbesar itu menggunakan plastik yang mudah terurai. Ataupun di pasar yang miliknya Pemda itu harus digunakan. Karena di luar itu kan susah kontrolnya. Gitu. Demikian Wakil Ketua Umum Inaplas Budi Susanto. Saya Wendy Lim.